Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak ibu dan saudara sekalian yang insyaallah semuanya nanti berkumpul kembali bersama-sama dalam surga, alhamdulillah malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah Ta'ala dalam rangka mengerjakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan tafaqquh fiddin atau thalabul ilm yang berkaitan dengan rukun iman yang kelima, ya, yaitu iman kepada hari kiamat. Dan di antara iman kepada hari kiamat itu adalah beriman kepada surga. Saya yakin kita semua tentu beriman kepada surga dan neraka. Tetapi dengan kita mempelajari lebih detail, ya, dengan kita melihat seperti apa kondisi-kondisi, peristiwa-peristiwa, ya, dan apapun yang ada di dalam surga, insya Allah ini lebih memperdalam keimanan kita dan lebih mempersemangat kita untuk senantiasa mengerjakan amal soleh. Kita masih melanjutkan bab yang dulu kita bahas bersama Bapak Ibu, yaitu kemuliaan pertama yang didapat para penduduk surga setelah melewati jembatan Shirath. Di sini akan saya bacakan satu riwayat dari Abu Qasim Al-Baghawi. Dia berkata bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, Nabi pernah menyebutkan neraka. Kemudian beliau menyebutkannya, dan sungguh neraka itu sangat menakutkan. Hingga aku tidak bisa menghafal apa yang beliau sebutkan itu. Jadi saking takutnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada neraka sampai tidak ingat, Bapak Ibu sekalian. Nah, akankah atau sudahkah takutnya kita kepada neraka seperti itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengimami salat gerhana. Ya, ketika mengimami salat gerhana itu beliau pertama-tama kelihatan seakan-akan maju mengambil sesuatu. Baru setelah itu beliau mundur ke belakang, berjingkat seakan-akan menghindari sesuatu. Ketika ditanya para sahabat, mengapa panjenengan kok seperti itu ketika sholat tadi wahai Rasulullah, beliau mengatakan, tadi itu saya diperlihatkan surga. Jadi dalam sholatnya beliau diperlihatkan surga, seakan-akan panjenengan kajian, di depan jenengan ada slide. Nah kayak begitu itu. Nah karena beliau melihat ada anggur sedompol, ya, itu beliau mau mengambil. Kata beliau kepada para sahabat, walau asabtuhu, kalau tadi berhasil saya dapatkan, la akaltum minha, pasti kalian akan memakannya, ma asyatid dunya, selama ada dunia. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika berjingkat itu beliau mengatakan, wa uritun nar, dan saya diperlihatkan neraka. Sungguh saya belum pernah melihat pemandangan yang paling buruk daripada neraka. Dan saya melihat kebanyakan penghuninya adalah laki-laki, wanita. Dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wanita. Nah, intinya apa Bapak Ibu? Mestinya kita itu ketika takut kepada neraka seperti itu. Saking takutnya Ali bin Abi Thalib sampai enggak hafal. Abu Hurairah, kan ada pernah kajian itu berjudul tiga korek api neraka. Pernah dengar Bapak Ibu nggih? Jadi yang disebut tiga korek api neraka itu adalah orang-orang yang pertama kali neraka dinyalakan untuk mereka. Orang-orang yang neraka pertama kali dinyalakan untuk mereka. Nah, itu yang meriwayatkan itu Abu Hurairah. Saking takutnya dia itu mau meriwayatkan hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda semaput, ya, pingsan. Siuman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pingsan lagi sampai 3 kali, saking takutnya kepada neraka. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan saya dan bapak ibu semua orang-orang yang sangat takut kepada neraka. Kenapa? Karena kalau kita takut kepada neraka berarti kan kita berhati-hati begitu. Gak seenaknya ngerasani orang, gak seenaknya merendahkan orang, gak seenaknya menzalimi orang. Kan kadang-kadang kita punya pembantu, kita punya kuli bangunan, sudah waktunya gajian gak nang segera diberikan, tuh zalim. Nah, pelakunya berarti tidak takut kepada Allah, otomatis tidak takut kepada neraka. Nah, di sini ya, jadi tiga korek api neraka tadi pertama adalah orang yang mati syahid. Ya. Secara lahir dia mati syahid, tapi rupanya dia syahid itu berangkat perangnya niatnya bukan untuk Allah Ta'ala. Mungkin karena agar mendapat rampasan perang, atau mungkin agar dia itu dianggap pemberani. Dan itu sudah diucapkan gitu. Yang kedua adalah orang kaya tukang sedekah, Pak. Masya Allah. Secara lahir itu dia tuh dermawan. Tapi rupanya dia dermawan itu bukan karena Allah, tetapi biar dikatakan dia itu orang yang dermawan. Waqad qil, dan itu sudah diucapkan, berkumandang di mana-mana orangnya dermawan begitu. Yang ketiga adalah orang yang qari'ul Qur'an, ya, orang yang tukang ngaji Qur'an, Masya Allah bacaannya, tetapi karena dia membaca bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka dia pun menjadi orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Bukan dimasukkan, neraka yang pertama kali dinyalakan untuk mereka. Makanya hadis ini Bapak Ibu mengajarkan kepada kita semua agar senantiasa memperbaiki niat. Jangan sampai apapun yang kita lakukan ini niatnya bukan untuk Allah Ta'ala. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Apapun yang ada pada kalian itu pasti sirna, musnah, habis. Wa ma indallahi baqa. Dan apapun yang di sisi Allah diniatkan untuk Allah pasti akan abadi. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib ini saking takutnya kepada neraka, Bapak Ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, itu dia tidak hafal. Kemudian dia mengatakan beliau membaca. Yang dihafalkan Ali itu yang baik-baik aja tentang surga, yang menakutkan tidak mau. Termasuk kita itu kalau mengingat sesuatu, ingat yang baik-baik saja. Yang namanya antara suami dan istri selama sekian tahun kan masing-masing tahu keburukan, kebaikan itu. Untuk memperkat hubungan suami istri ini, Bapak Ibu yang diingat itu sing apik-apik wae, ojo sing elek-elek. Dengan tetangga, dengan siapapun itu, biar kita enak, nyaman hidup di dunia ini, ingat yang baik-baik saja. Seperti Ali bin Abi Thalib, ya, karena saking takutnya kepada neraka dia sampai enggak ingat. Nah, dia ingatnya beliau membaca, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surat Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya digiring ke dalam surga berombongan. Jadi mereka diajak ke surga itu tidak sendirian, Pak, bareng-bareng. Nggih. Makanya panjenengan kalau ingin masuk surga itu masuk surga sekeluarga. Jangan sampai yang satu di surga, satu di neraka kayak Fir'aun sama Asia. Tapi bareng-bareng semuanya ya masuk surga, suami istri, anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit, buyut-buyut, semuanya masuk surga. Gimana caranya? Ya banyaklah caranya. Tapi kita enggak bahas itu sekarang. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan mereka digiring ke surga berombongan hingga ketika sampai di salah satu pintunya. Pintu apa Bapak Ibu? Pintu surga, mereka mendapati sebuah pohon di sana. Ada pohon besar. Dan saya kasih rahasia, satu pohon di surga itu andaikan ada orang melewati naungan di bawahnya itu selama 100 tahun itu belum melewatinya Bapak Ibu. Padahal dia itu naik kuda yang paling baik. Kuda paling cepat yang memang dipersiapkan untuk pacuan. Itu kalau lari ada yang tahu berapa kilometer per jam? Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 tahun lewat di bawah naungan pohon surga itu belum melewati itu. Masyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan Bapak Ibu semua penghuni surga. Mereka mendapati sebuah pohon di sana, dari bawah batangnya muncul dua mata air mengalir. Mereka mendekati salah satu mata air itu seakan-akan mereka memang diperintahkan untuk itu. Jadi jalan sendiri, Pak. Seakan-akan ada yang meremot begitu. Mereka pun minum dari mata air tersebut. Maka mata air itu menghilangkan apapun kotoran, sampah atau luka dari perut mereka. Setelah itu mereka pergi menuju mata air satunya. Mereka bersuci atau mandi dari mata air ini. Mereka pun mendapatkan kesenangan yang penuh dengan kenikmatan. Masya Allah. Wajah-wajah mereka tidak akan pernah berubah setelah itu. Kepala mereka tidak akan pernah kusam. Seakan-akan diminyaki terus-menerus. Kemudian mereka menuju surga. Jadi setelah melewati jembatan Shirath tadi kan digiring ke halaman surga, Pak. Di halaman surga itulah mereka mendapatkan jamuan pertama, yaitu hati apa? Yaitu sapi. Itu untuk jamuan pertama sebelum masuk surga itu sapi disembelih untuk mereka. Sapi yang biasa makan di rerumputan surga. Baru kemudian ditunjukkan tadi itu ada pohon, ada sungai, segala macam. Nah, belum masuk surga ini. Maka para malaikat menyambut mereka dan berkata, Salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Salamun alaikum. Apa salamun? Kesejahteraan, keselamatan dilimpahkan atas kalian. Tibtum, berbahagialah kalian. Fadkhuluha khalidin. Silakan masuk surga yang kalian kekal di dalamnya. Fadkhuluha khalidin, dalil bahwa orang yang masuk surga itu kekal. Fadkhuluha khalidin, silakan masuk, kalian kekal abadi di dalamnya. Abadi itu Pak, berarti kan enggak ada kesudahan. Selama-lama-lama-lama-lama-lama-lamanya wis enggak ada wis. Kalau kita di dunia paling mentok 60 tahun, 70 tahun nggih. Sabar Pak, makanya sabar sholat ya. Sabar menghindu. Pokoknya yang taat-taat itu kita sabar. Sabar sedekah. Sabar sholat, sabar ngaji, sabar menahan amarah, sabar memaafkan orang. Ya. Kemudian sabar menghadapi takdir yang tidak mengenakkan, ya. Musibah itu pasti ada wong, namanya dunia kan. Enggak mungkin kita enggak ada ujian di sana. Jadi sabar menghadapi takdir yang buruk, kemudian sabar dalam menghindari maksiat. Itu sabar wong di dunia lo enggak lama. 60 tahun itu pun dibagi lagi kan 20 tahun 15 tahun untuk masa kanak-kanak, 20 tahun untuk tidur. Kalau kita mentok amal soleh itu ya cuma 25 tahun. Enggak lama, Pak, dibandingkan akhirat yang sangat lama, ya, yang sangat lama. Jadi ini mereka ini ibaratnya, iya, jadi ada itu kadang-kadang broadcast itu gambar orang dikafani, Pak. Terus ada tulisan ujian telah usai, tinggal perhitungan, begitu. Jadi kita ini masih ujian sekarang. Dengan selesainya atau dengan matinya seseorang, berarti ujiannya selesai, tinggal perhitungan. Ya mudah-mudahan saja Allah menjadikan saya dan Bapak Ibu semua orang-orang yang lulus ujian. Kemudian mereka disambut, Pak, ini. Kemudian mereka disambut oleh anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu mengelilingi setiap orang dari mereka. Jadi anak-anak kecil itu, anak siapapun, orang mukmin ya maupun tidak mukmin yang meninggal sebelum balik, itu semuanya menjadi penghuni-penghuni surga. Kemudian mereka disambut oleh anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu mengelilingi setiap orang dari mereka sebagaimana anak-anak kecil dunia mengelilingi teman akrabnya sambil datang kepadanya. Anak-anak kecil itu berkata, bayangkan, Pak, kalau ini panjenengan. Bergembiralah dengan kemuliaan yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Nah, anak kecil ini masuk surga dulu, makanya ketika ada anak kecil meninggal yang belum balik, itu doanya apa? Bukan Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, bukan. Tapi Allahumma ja'alhu faratan wa dhukhran wa syafi'an liwalidai. Allahumma ja'alhu, ya Allah, jadikan anak kecil ini faratan, pendahulu. Maksudnya yang mendahului masuk surga. Wa dhukhran, tabungan kebaikan. Wa syafi'an, dan pemberi syafaat bagi kedua orang tuanya. Jadi masuk duluan, Pak, mereka ke dalam surga. Nah, ini menyambut, bergembiralah dengan kemuliaan yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kemudian salah seorang dari anak-anak kecil itu, Bapak Ibu, pergi menuju salah seorang istrinya dari kalangan bidadari. Loh, istrinya yang di dunia di mana, kata Pak Taufik, yang tidak tahu Pak Taufik. Anak kecil itu berkata, si fulan telah datang, bilang kepada istrinya yang di bidadari tadi dengan menyebut nama panggilannya di dunia. Bidadari itu bertanya, apakah kamu melihatnya? Ia menjawab, benar, aku melihatnya, ia berjalan di belakangku. Maka salah seorang dari mereka dipenuhi rasa gembira yang tidak terbayangkan. Ia langsung berdiri di samping pintu rumahnya. Ketika sang suami sudah masuk ke dalam rumah, ia memandangi pondasi bangunannya. Rupanya rumah itu terbuat dari sebungkah batu karang dari mutiara. Di atasnya ada istana yang berwarna merah, hijau, kuning, dan dari segala aneka warna. Jadi rumah penghuni surga, Bapak Ibu, itu 60 mil panjangnya. 60 mil tingginya, Masya Allah. Ia mendongakkan kepalanya memandangi atap rumah. Rupanya atap rumah itu seperti halilintar. Halilintar itu indah apa tidak indah? Yang putihnya itu loh, Pak, cemelorotnya itu. Seandainya Allah tidak menguatkannya, mungkin penglihatannya bisa hilang. Ya. Makanya penduduk surga itu kalau sudah masuk surga kan beda, Pak. Umurnya berapa ya? Umurnya berapa penduduk surga? 33 tahun. Ya, antara 30 dan 33 tahun. Tingginya berapa kilo? 60 hasta, Masya Allah. Jadi beda, ya. Fabasarukal yauma hadid, kata Allah Ta'ala. Matamu pada hari ini penglihatannya sangat tajam. Kita kalau di dunia kan melihat matahari saja kan tidak bisa, kan tidak kuat. Melihat gerhana bulan bisa buta, gitu kan. Makanya itulah hikmahnya kenapa makhluk yang lemah ini tidak bisa melihat Allah Ta'ala di dunia. Baru setelah meninggal dunia bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang Dajjal, Bapak Ibu, Dajjal itu kan ngaku sebagai Tuhan. Ya, ngaku sebagai Tuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti kepada kita, wa'lamu, ketahuilah, annakum lantarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Berarti kalau masih hidup ada makhluk ngaku Tuhan, ojo percaya, ku ngapusi, gitu loh maksudnya itu. Jadi Dajjal ini Pak itu nanti ngaku sebagai Tuhan. Mosok yo aku percaya Dajjal sebagai Tuhan, jangan begitu. Jangan begitu wong dukun aja bujuki jelas banyak percaya kok. Yang kemarin itu yang menggandakan uang itu kan? Itu ada profesor loh Pak, percaya Pak gitu. Itu begitu tuh kayak perdanya Dajjal gitu loh. Yang hei langit turunkan hujanmu turun. Hei bumi turunkan, keluarkan tanamanmu langsung keluar Pak. Itu. Kemudian Dajjal itu yang namanya Dajjal ini dia mendatangi sebuah kampung yang rusak, kering ya. Itu kampung tadi itu disuruh Dajjal mengeluarkan harta apa ya terpendamnya ya, harta simpanannya langsung keluar semua mengikuti Dajjal sebagaimana lebah mengikuti ratunya sampai seperti itu. Nah, saking beratnya fitnah Dajjal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita setiap sebelum salam untuk berdoa, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Gimana Pak Taufik? Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal atau wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya. Kemudian ia menundukkan kepalanya habis melihat apa atap rumahnya yang seperti halilintar itu, dia menundukkan kepalanya. Jadi Masya Allah mungkin dia itu, ya Allah amalku sing cuma sakmono kok dibalas sing ngene yo gitu. Cek murahnya gitu, cek dermawannya Allah Ta'ala itu begitu. Tiba-tiba di sana ada istri-istrinya Pak. Ini bukan dari saya loh, tiba-tiba di sana ada istri-istrinya gitu. Gelas-gelas yang tersiapkan ya, siap sedia, bantal-bantal sandaran yang tersusun rapi dan permadani-permadani yang terhampar. Seperti dalam firman Allah, wa akwabum maudhu'ah. Gelas-gelas yang diletakkan secara tersusun rapi. Wa namariqu masfufah. Bantal-bantal sandaran yang tersusun. Wa zarabiyyu mabthuthah. Apa zarabi? Zarabi itu permadani-permadani yang terhampar. Masya Allah. Di surga Pak. Setelah itu mereka semua bersandar sambil mengatakan, jadi para penghuni surga itu bersandar sambil mengatakan surat Al-A'raf 43, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi hadana lihadza, yang menunjukkan kami kepada nikmat ini, menunjukkan kami kepada Islam, menunjukkan kami kepada kebaikan sehingga kami mengikuti kebaikan dan masuk surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sungguh kita tidak bakalan mendapatkan petunjuk ini kalau bukan Allah yang memberi kita petunjuk. Bayangkan Pak, kalau kita dilahirkan dari orang tua yang bukan Islam begitu, jadi opo gitu kan? Dan kadang-kadang meskipun lahir dari orang tua yang Muslim, kalau memang Allah itu enggak mentakdirkan kita mendapatkan petunjuk, na'udzubillah, kan mursal kan, banyak orang itu, wong jauh-jauh manusia biasa, anaknya Nabi Nuh saja kan, bukan jadi orang yang soleh. Sampai ketika Nabi Nuh itu minta kepada Allah Ta'ala agar anaknya dimasukkan surga, tapi karena kafir dimarahi Nabi Nuh. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Hei Nuh, itu loh bukan keluargamu gitu. Kafir itu keluargamu begitu kata Allah. Innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tidak saleh. Jadi Nabi Nuh ini belum faham, Bapak Ibu. Anggapannya pokoknya keluarga beliau berarti semuanya dimasukkan ke dalam surga. Rupanya Allah menjelaskan bahwa yang termasuk keluargamu itu yang muslim tok, gitu loh. Yang muslim tok. Innahu amalun laisa salih, innahu amalun ghairu salih. Amalnya itu tidak soleh. Makanya setelah ditegur begitu, Nabi Nuh itu kan takut kepada Allah Ta'ala, ya, sampai diingat-ingat ketika orang-orang minta syafaat, beliau mengatakan, kesalahan saya, kata Nabi Nuh, saya itu minta kepada Allah sesuatu yang enggak boleh untuk dipintakan, begitu. Nah, jadi ini Bapak Ibu, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita semua sudah ditunjukkan kepada nikmat Islam, pegang kuat-kuat Islam itu. Pegang kuat-kuat Islam itu. Istiqomah di sana, bersungguh-sungguh, Pak. Ya. Jangan sampai kita sudah dikasih nikmat ini kemudian disia-siakan, gitu loh. Betapa banyak orang yang mereka itu nanti di neraka ingin mendapatkan hidayah, tapi di dunia tidak pernah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita diberi hidayah, mudah melakukan kebaikan, kita ngerti yang baik, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta terus, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qalbi ila ta'atik, rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus doa kepada Allah, minta Bapak Ibu, nggih, karena kita itu tergantung kepada doa kita, ya. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haq, sungguh rasul-rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Wanudu, kemudian mereka dipanggil, anjil kumul jannah, itulah surga. Uriftumuha bima kuntum ta'malun, yang diwariskan kepada kalian disebabkan apa yang dahulu kalian kerjakan. Kemudian seorang penyeru memberitahukan, kalian akan terus hidup dan tidak akan meninggal selamanya. Jadi yang namanya mati itu cuma satu kali, Pak. Ya, yang namanya mati itu cuma satu kali, yaitu berpisahnya roh dari jasad. Adapun kalau dalam Al-Qur'an disebutkan ada dua kematian, kematian pertama itu berarti sebelum kita jadi makhluk. Ya, sebelum kita jadi makhluk itu mati, terus hidup, mati, ya, terus hidup selamanya. Jadi kalian akan terus hidup dan tidak akan meninggal selamanya. Kalian akan terus menetap dan tidak akan keluar selamanya. Dan kalian akan terus sehat, tidak pernah tertimpa penyakit selamanya. Dalam hadis lain, dan kalian akan tetap remaja, pemuda, tidak akan tua, tidak akan sepuh selamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan saya dan Bapak Ibu semua beserta keluarga orang-orang yang masuk surga tanpa azab maupun hisab. Amin. Ada pertanyaankah Bapak Ibu? Isya jam berapa Bapak Ibu? Dalam 4:03. Berarti kurang berapa Pak Taufik? Kurang 13. Iya. Ada pertanyaankah Bapak Ibu? Soalnya kalau ngambil judul baru ini khawatirnya enggak nutut. Enggak ada pertanyaan, nggih. Monggo Pak, silakan dibuka maskernya biar kelihatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Pak. Orang yang masuk surga tanpa hisab itu kan ada salah-salahnya. Iya, besi panas. Oh iya, nah jenengan pengen mungkin apa ndak lo? Iya. Iya, ini dulu sudah kita bahas ya. Sudah apa belum? Belum ya. Oh ya belum. Iya, jadi ini sebetulnya akan kita bahas ini. Asmanya jenengan Pak, saya lupa namanya. Pak Wildan. Iya, Wildan Mukhalladun itu kan anak-anak surga itu. Nggih, Wildan. Jamak kata walad. Iya, jadi nanti Bapak Ibu ada pembahasan di sini orang-orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Itu dijelaskan mereka itu ada 70 ribu orang. Ya. Ada 70 ribu orang dan sifat mereka itu pertama orang yang tidak minta ruqyah. Kemudian tidak berobat dengan besi panas dan tidak bertatoyur yang ketiga, yang keempat mereka hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya itu tawakal, hanya tawakal kepada Allah, maka mereka tidak minta ruqyah, mereka tidak berobat dengan besi panas dan mereka tidak bertatoyur. Tidak minta ruqyah, yang dimaksud tidak minta ruqyah di sini adalah ruqyah jahiliyah. Ruqyah syirik ya. Adapun ruqyah yang memang itu dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak menjadi masalah karena tidak menyalahi tauhid. Sebab sebelum Islam itu sudah ada yang namanya ruqyah. Ya, sudah ada yang namanya ruqyah. Loh, mana dalilnya kalau memang minta ruqyah yang syar'i itu tidak apa-apa? Satu contoh saja, ada seorang wanita, Bapak Ibu, hitam dia. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah kan enggak melihat warna kan? Jadi ketika dia itu tawaf, Abdullah bin Abbas ini yang lagi di emperan Ka'bah sama muridnya Atha' bin Abi Rabah itu berkata kepada Atha', "Ala urika imra'atan min ahlil jannah?" Mau enggak tak beritahukan kepadamu perempuan penghuni surga? Mau, kata Atha'. Wanita itu loh, kata Abdullah bin Abbas. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, inni usrah." Wahai Rasulullah, saya itu biasa kesurupan. Apakah karena medis, apakah karena gangguan jin? Yang penting dia itu kesurupan epilepsi lah. Wa inni atakasyaf, dan saya itu yang namanya enggak sadar ketika dalam kondisi seperti itu tersingkap auratnya. Mohon doakan kepada Allah biar saya sembuh. Ini minta apa ini? Minta ruqyah. Nabi gimana jawabnya? Oh, enggak boleh. Bukan begitu. Jadi bukannya Nabi mengatakan enggak boleh minta ruqyah, bukan, tapi Nabi bilang, "Nek mau kamu tak doakan dan kamu sembuh, nek mau kamu sabar dan bagimu surga." Wanita itu milih yang mana? Sabar. Dipun Nabi, saya tak sabar mawon biar masuk surga. Jadi ini dalil bahwa ruqyah, minta ruqyah selama ruqyahnya itu syar'i enggak menjadi masalah Bapak Ibu. Tetapi memang yang paling afdol itu ya belajar sendiri enggak pakai minta-minta. Tapi kan enggak semua orang kan enggak bisa meruqyah sendiri kan? Itu yang pertama. Kemudian tidak bertatoyur. Tatoyur itu pesimis dengan tanggal 13 misalnya, dengan hari Rabu. Yang mohon maaf, Rabu Wekasan itu masuk di sini, tatoyur enggak ada dalam Islam itu. Bulan Safar ya. Suara apa gitu. Makanya hotel-hotel itu Pak, saya pernah itu di HR Muhammad, di depannya kampus Libya itu kan ada hotel itu, kita naik itu enggak ada. Apa lantai 13 itu enggak ada, langsung 14. Enggak tahu hotel-hotel yang lainnya mungkin bisa. Karena diyakini angka 13 itu pembawa si sial. Nah, orang-orang Arab jahiliyah juga menganggap bulan Safar itu juga bulan yang sial. Di Jawa pun itu ada bulan sial Pak, makanya enggak ada belas orang kawin gitu kan, nikah. Itu bulan apa Pak Taufik? Syura. Itu bulan apa Arabnya itu? Hah? Muharram dah. Pokoknya kalau yang di Arab itu bulan Safar. Kalau di Jawa enggak tahu bulan apa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La adwa wala tiyarata wala hamata wala safara." La adwa, tidak ada penularan penyakit. Wala tiarta, enggak ada tatoyur ini. Wala hamata, tidak ada burung hantu. Wala sofaro, dan tidak ada sofar. Maksudnya ini semua itu enggak bisa mendatangkan malapetaka secara sendirinya gitu loh. Ngapain kita pesimis dan lain sebagainya? Ya bisa dengan suara, bisa dengan hari, bisa dengan apapun lah. Ya, kemudian tidak berobat dengan besi panas, kain, karena sakit katanya. Ya Allah alam seperti apa. Jadi besinya dipanaskan tapi kemudian ditempelkan. Ya sembuh gitu. Nabi enggak suka itu, tapi makruh, hukumnya makruh, ya, makruh. Itu kai, kemudian mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi pertanyaannya apakah kira-kira kita itu masih ada kesempatan? Nah, Bapak Ibu, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan saking cintanya kepada kita semua, gitu, itu beliau minta kepada Allah Ta'ala tambahan, sehingga 70 ribu ini dikalikan 70 ribu lagi, berarti 70 ribu kali 70 ribu ditambah 3 kali genggaman tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Genggaman Allah Ta'ala itu besar loh. Wong bumi saja itu kata Allah, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi itu dalam genggaman tangan Allah pada hari kiamat, bumi. Dan tentunya tangan Allah jangan diserupakan dengan tangan kita, nggih. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Dan nanti kalau dikatakan mirip tanganku, berarti lah aku bi Allah sama. Na'udzubillah, itu bisa kekufuran kan begitu. Jadi sifat-sifat yang ada dalam Al-Qur'an ini adalah sifat-sifat hakiki sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, jangan diserupakan dengan sifatnya makhluk. Sama-sama makhluk, antara tikus dengan manusia mungkin sama-sama punya tangan tapi beda kan. Ya, nyamuk juga punya tangan mungkin tapi beda dengan tangan manusia. Jadi kita berharap kepada Allah Pak Wildan, mudah-mudahan masih kanut gitu kan, mudah-mudahan masih kanut dan kita tergantung kepada doa kita. Makanya kita terus berdoa. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nggih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu, nggih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu nanti menjadikan kita orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Doa di samping kita juga berusaha. Berusaha. Jadi intinya pertama kali adalah tauhid, tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah begitu. Wallahu a'lam ya. Assalamualaikum. Puasa bulan Dzulhijjah itu sebaiknya tanggal berapa aja dan apa fadilahnya? Iya. Jadi yang Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, wal fajr walayalin asyr, ya. Demi fajar itu kata para ahli tafsir, fajar hari Arafah. Walayalin asyr dan malam-malam 10 itu kebanyakan tafsir mengatakan itu adalah malam-malam 10 pertama Dzulhijjah. Ya. Ada seorang ulama, Syekh Utsaimin namanya, ketika ditanya mulian mana antara Ramadan 10 terakhir dengan Dzulhijjah 10 pertama. Beliau memilih lebih utama 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ulama yang lain mengatakan tergantung. Kalau siangnya lebih muliaan 10 pertama Dzulhijjah, kalau malamnya lebih muliaan 10 terakhir bulan Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Tapi intinya sama-sama mulia, makanya harus kita manfaatkan Bapak Ibu, harus kita manfaatkan. Nah, fadilahnya apa? Fadilahnya itu ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu sholihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang amal soleh menjadi paling dicintai Allah Ta'ala daripada 10 pertama Dzulhijjah ini. Berarti kan mengalahkan Ramadan juga. Nah, Nabi ditanya, hatal jihad fi sabilillah, sampai jihad sekalipun wahai Rasulullah. Maksudnya amal apapun jauh lebih baik pada 10 pertama ini sampai jihad sekalipun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatal jihad, sampai jihad sekalipun, illa man kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' minhuma bi syai'. kecuali orang yang keluar membawa jiwanya, membawa hartanya, kemudian tidak balik dengan sedikit pun. Jihad mati syahid di sana, nah itu tetap jauh lebih baik. Nah, ini berarti menunjukkan semua amal soleh yang dikatakan soleh itu sangat dicintai Allah Ta'ala pada hari ini, Pak. Mulai puasa, cuma untuk 10 Dzulhijjah kan kita tidak boleh puasa Idul Adha kan. Mulai puasa, tilawatul Quran, zikir, istighfar, sedekah, haji, umrah, ya. Apalagi jihad tadi itu. Pokoknya semua amal soleh, sholat, ya, semua amal soleh itu menjadi paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kalau memang kita mampu, insya Allah kan tanggal 22 kan, 1 Dzulhijjah itu puasa, Pak, sampai tanggal 9. Ya, puasa sampai tanggal 9. Nah, untuk keutamaan yang ada hadisnya, itu puasa Arafah saja. Puasa Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu, dosa setahun yang akan datang, kan begitu. Nah, jadi puasa Arafah andaikan kalau enggak sempat puasa 1 2 sampai 9, paling tidak jangan melalaikan puasa Arafah. Untuk puasa Tarwiyah, kalau puasa Tarwiyah enggak ada hadisnya yang sahih, jadi include kepada puasa pada tanggal 1 sampai 9 itu, ya. Insyaallah begitu. Ibu yang pernah keguguran, apakah bisa menolong sang ibu anaknya nanti di surga? Ya, bukan hanya ibunya, anaknya juga, bapaknya juga, selama keduanya muslim. Jadi disebutkan dalam hadis itu, asiqat, janin yang gugur ini, bapak ibu itu nunggu di pintu surga. Disuruh masuk, hei namal buah kono lo, enggak. Sampai bapak kami dan ibu kami masuk surga, ya wis, ndi bapakmu, ibumu kon rene, gitu. Itu bahasa Jawanya begitu. Tapi di bahasa malaikat enggak begitu, gitu kan. Dan dalam riwayat yang lain itu, anak kecil asiqat, janin yang keguguran ini itu, ya juru narik bisa rorih dengan tali pusarnya sampai masuk surga. Ya, jadi fadilnya sangat besar bagi orang yang mempunyai anak, ya, yang kemudian meninggal dunia sebelum balik. Insyaallah demikian Bapak Ibu, wallahu taala a'lam. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita berdoa dulu sebelum salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim fil alamin, innaka hamidun majid. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli, ajilihi wa ajilihi, ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وإذا قضيت لنا قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى بوجهك من غير عذاب ولا حساب اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى بوجهك من غير عذاب ولا حساب اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى بوجهك من غير عذاب ولا حساب اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا ذنوبنا جميعا فاغفر لنا ذنوبنا جميعا إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في كورونا وسلطه على كل كافر وظالم ومنافق ومارق ومحارب لدينك ونج منه كل مسلم مستضعف مظلوم فإنه جند من جنود